Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida lana bi ba'da. Akhwan fillah, azan wa zakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutaimah al-Jurumiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab la allati linafyil jinsi, la yang fungsinya meniadakan seluruh jenis individu, ala sabil tansis, dalam bentuk peniadaan yang menyeluruh, mencakup seluruhnya. Di semua individu yang ditiadakan tersebut, tertiadakan semuanya, tidak ada satupun yang bisa keluar dari peniadaan tersebut. Naam. Qala al-mu'allifu athabahullah syurutu amala atau syurutu amalilla allati linnafsil jinsi. Sekarang syarat-syaratnya beramal la tersebut, itu la nafiyal jinsi, syaratnya apa? Dia beramal, karena dia kan beramal amalan innan itu. Wa ta'malu 'amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ternyata la ini, la nafiyahul jinsi, dia beramal amalan inna, menasabkan isim dan merafakkan khabar. Tapi dengan syarat, besyarti, dengan syarat ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirotain. Perhatikan baik-baik ini. Syaratnya isim dan khabarnya dua-duanya harus nakirah. Jadi kalau ma'rifah tidak bisa, isim dan khabarnya harus nakirah. Berarti mafhumnya kalau ma'rifah tidak bisa. Paham salah ya? Naam. Kemudian wa ayyakuna ismuha muttasilan bi, syaratnya isimnya harus bersambung langsung dengan la itu. Jadi setelah la tidak boleh dipisahkan dengan yang lainnya. Harus bersambung langsung isimnya setelahnya. Contohnya, nah barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. La rajula qa'imun. La rajula qa'imun, rajula sekarang isim la, jatuh langsung setelah la. Dua-duanya nakirah enggak? Naam, terpenuhi syaratnya. Ini maksudnya, setelah la langsung isimnya. Paham belum ya? Naam barakallahu fik, jadi enggak boleh dipisahkan dengan yang lainnya. Kalau dipisahkan nanti maka batal amalannya. Naam. Contohnya la fiddari rajulun, bukan rajula lagi. La fiddari rajulun. Kenapa kok berubah enggak beramal? Karena dipisahkan. Dua syarat ini perhatikan ya. Isim dan khabarnya harus nakirah. Kemudian isimnya harus bersambung langsung dengan la-nya. Paham insyaallah? Nah, berarti mafhumnya kalau enggak bersambung langsung batal amalannya. Kita lihat. Aqsamu ismiha wa ahkamuhu. Pembagian isimnya dan hukum-hukumnya. Sebelum ana bacakan, perhatikan baik-baik. Isim la itu ada dua hukum, mu'rab sama mabni. Perhatikan ya, mu'rab sama mabni. Yang mabni itu apabila dia itu mufrad. Nah, itu perhatikan baik-baik itu. Apabila isimnya bentuknya mufrad, apa itu mufrad dalam bab ini? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Perhatikan baik-baik. Isimnya itu kalau bukan mudhaf, bukan serupa dengan mudhaf, maka mabni. Jadi kalau antum mengatakan mansub, keliru. Paham ya? Mabni. Isimnya kalau bukan mudhaf, bentuknya atau bukan mudhaf ilaih, maka dia mabni. Rajulah mudhaf enggak? Mudhaf enggak ini? Rajulah mudhaf enggak? Enggak. Serupa dengan mudhaf enggak? Serupa dengan mudhaf enggak? Ini rajulah mudhaf enggak ini? Serupa dengan mudhaf enggak? Enggak pula. Sehingga mabni. Ingat-ingat, mufrad dalam bab la nafiyal jinsi ma laisa mudhafan wala syabihan mudhaf. Contohnya seperti ini. Biar enggak bingung, mudhaf kayak gini, la taliba ilmin. Nah, ini namanya mudhaf ini. La taliba ilmin hadirun. Tidak ada penuntut ilmu yang hadir misalkan. Paham ya? Nah, taliba ini mabni atau mu'rab? Mu'rab, harus yakin. Kalau ragu keliru. Kenapa kok mu'rab? Karena dia bukan mufrad. Bukan mufrad ini ya. Walaupun satu orang, biarkan satu orang. biarin kata orang. Karena mufrad dalam bab ini bukan satu maknanya, tapi yang bukan mudhaf, yang bukan serupan mudhaf. Jadi antum jangan bingung ini bukan mufrad, siapa yang bilang bukan mufrad? Ini dalam bab ini bukan mufrad ini. Paham ya? Karena mufrad dalam bab ini, nah barakallahu fikum, ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, rajula ini mufrad. Nah, kaidahnya bagaimana isim la apabila mufrad? Mabniun, perhatikan baik-baik ini ya. Mabniun ala ma yunsabu bihi. Alama yunsabu bihi. Dia dimabnikan sesuai dengan apa yang dinasab dengannya. Isim mufrad nasabnya dengan apa? Berarti mabnian fathi. Jamak taksir nasabnya dengan apa? Fathah. Fathah berarti mabnian fathi. Isim musanna nasabnya dengan apa tandanya? Isim musanna? Ya, berarti mabnian ya. Caranya gitu. Jamak mudzakkar salim nasabnya dengan apa? Mabniun ala ya fi mahali nasbin. Caranya gitu, ingat-ingat. Mabniun ala ma yunsabu bihi. Ini pahami baik-baik ini. Kalau belum paham ini, antum enggak bisa. Harus paham ini. Mabniun ala ma yunsabu bihi. Maksudnya bagaimana? Kalau bentuknya isim la itu mufrad. Mufrad itu apa sih? Bukan mudhaf, bukan serupa dengan mudhaf, itu mufrad namanya ya. Maka dia dimabnikan sesuai dengan apa dinasab dengannya. Jamak taksir mufrad enggak? Mufrad. Nah, dalam bab ini loh. Jamak mudzakkar salim mufrad, mustana mufrad, itu aja selesai. Nah, bayangan antum jangan kemana-mana kalau mufrad dalam bab ini ya bab ini itu loh. Mustana mufrad enggak dalam bab ini? Mufrad. Jamak mudzakkar salim. Nah, ini kaidahnya. Mabniyun ala ma yusabbihi. Kita buktikan biar enggak bingung. Kalau ini jelas mufrad kan, kalau diganti enggak masalah juga diganti. Tapi intinya nakirah dua-duanya. La rijala 6 qaimun. Ini kan? Rijala qaimun. Rijala mabni enggak mabni? Mabni al-fathhi. Karena rijala is jamak taksir. Jamak taksir maksudnya kenapa? Dinasab dengan apa jamak taksir? Fathah ini ingat ya kaidahnya. Mabniun ala ma yunsabu bihi. Dia itu dimabnikan sesuai dengan apa ketika dia dinasab dengannya. Nah, yang musanna la rajulaini. Qaiman. Ini kan la rajulaini qaiman. La rajulaini qaiman, rajulaini ism la mabniun ala ya gitu namanya fi mahli nasbin. Kenapa kok dia mabni? Kenapa? Kenapa mabni dia? Kenapa mabni? Karena caranya jawabnya yang simpel aja. Karena apa? Mufrad saja. Karena isimnya mufrad. Mufrad itu apa sih mufrad itu? Mufrad itu intinya yang bukan mudhaf, yang bukan mudhaf ilaih. Walaupun yang bukan mudhaf, yang bukan serupa dengan mudhaf, walaupun jamak musanna, biarkan itu mufrad dalam bab ini. Mufrad enggak nih rajulain? Mufrad enggak? Mufrad. Walaupun dua orang, biar dua orang mufrad dalam bab ini. Karena dia tidak mudhaf, tidak pula serupa dengan mudhaf. Paham belum sih? Nah ini kaidah ini paham belum ini kaidah nerapkannya? Antum paham kaidah ini belum? Belum kan? Paham kaidah ini enggak? Kalau isim la itu mufrad, nah berarti harus paham mufrad apa? Nah itu harus tahu itu. Mufrad itu ma laisa mudzafan wala syabihan bil mudzaf. Ingat-ingat, selama bukan mudzaf, selama tidak serupa dengan mudzaf berarti mufrad itu. Nah, kalau mufrad hukumnya ini mabniyun ala ma yunsabu bihi. Dia dimabnikan sesuai dengan dinasab dengan apa? Jamak taksir dinasab dengan fathah berarti mabni al-fathhi. Musanna dinasab dengan apa? Ya, berarti mabniun al-ya. Jamak mudzakkar salim dinasab dengan apa? Ya. La muslimina nam fid dar berarti la muslimina muslimina isim la mabniun al-ya fi mahalli nasbin caranya gitu. Kalau antum mengira rijala isim la mansubun berarti belum paham. Kalau antum mengira la rijala rijala di rab isim la mansubun berarti paham belum? Paham belum berarti? Belum. Paham ya? Nah, kalau paham bagaimana rijala isim lama beniun alal fathi fi mahli nasbin? Itu sudah paham berarti kalau i'rabnya kayak gitu. Rajulaini isim la mansubun, paham belum? Rajulaini isim la mansubun, paham belum orangnya? Eh? Belum paham. Yang paham bagaimana yang benar? Mabniun alal ya. Nah, gitu. Mabniun alal ya fi mahli nasbin. Paham belum? Abdul Fattah. Enak, guys, kasih tonton sekarang, nonton perhatikan. La muslimina qaimun, la muslimina. La muslimina la muslimina qaimun. La muslimina qaimun, muslimina isim la, perhatikan atau fathah. Muslimina isim la mansubun, benar atau keliru? Kalau ada orang Arab, muslimina isim la mansubun wa lam tasmi aliyah, paham enggak orangnya? Tidak. Enggak paham. Kalau yang paham bagaimana Arabnya? Muslimina aliyah fi mahalli nasbi. Paham soal berarti ya? Jadi kaidahnya harus paham antum. Kaidah ini soal sudah paham soalnya. Jadi antum lihat kembalikan hukum asalnya aja. Isimnya apa itu? Isim mufrad, isim musanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dinasab dengan apa? Kalau dinasab dengan itu, nah itulah nanti mabni. Mabniya dengan itu. Paham soalnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya isim la itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kapan mabni? Idza kana mufradan. Idza kana al-ismu mufradan, apabila isimnya mufrad. Lah terus mufrad itu apa pengertiannya? Harus tahu itu. Mufrad al-mufradu al-murad bil mufrad fi bab la nafiya al-jinsi ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Paham soalnya ya? Nanti akan kita lewati nanti, ini cuma gambaran globalnya biar antum tambah paham dulu. Jadi yang diinginkan dengan mufrad dalam bab la nafiya al-jinsi adalah apa? Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, sawa'un kana mustanan atau jam'an, baik dia bentuknya jama' atau mufrad atau mustana, biarkan tetap mufrad di dalam bab ini. Jangan memandang jumlahnya, ini jumlahnya kelihatannya jumlah kan ini? Muslimah ini berapa orang? Dua. Dua orang, tapi ini bentuknya isim yang mufrad, dalam artian isim lah yang mufrad. Kenapa? Karena bukan mudhaf, bukan serupa dengan mudhaf. Kalau sudah paham itu, insyaallah bayangannya mudah insyaallah. Mahum? Naam. Yang kedua adalah mu'rab. Kapan mu'rab? Berarti mafhumnya kalau dia mudhaf sama syabihan bil mudhaf, maka nanti isimnya mu'rab. Isimlah mansubun, itu sudah benar. Kalau atom isimlah mabniyun, malah keliru ketika dia mudhaf atau serupa mudhaf. Contohnya, barakallahu fikum, la taliba ad-dunya muflihun. Yang la tali'an jabalan hadirun. Nah, perhatikan ini. La talibat dunya muflihun, tidak ada pencari dunia yang beruntung. Nam talibat dunya, ini taliba mudhaf enggak? Mudhaf, ini mudhaf ilaih. Berarti taliba ism la mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun ala akhiri wa huwa mudhaf. Enggak mabni karena bukan mufrad. Paham salah ya? Karena bukan mufrad enggak mabninya. Lah kenapa? Karena kalau mufrad mabni. Mabni ala apa tadi kaidahnya? Kalau mufrad nama beniun alama yun sobubih, ini dihafal. Karena nanti dalam bab munada ada mufrad lagi. Mabeninya lain. Mabeniun alama yurfa'u bihi nanti kalau ada munada. Kalau ini kalau mufrad mabeniun alama yun sobubih, bedakan. Kalau munada nanti mabeniun alama yurfa'u bihi. Ya Muhammadu, ya Rijalu, ya Muslimuna, ya Muslimani. Marfu semua itu. Maksudnya dia dirafa dengan apa? Mabni ala. Kalau ya muslimuna, muslimuna munada, mabni ala waw fi mahali nasbin. Ya muslimani, muslimani munada mufrad, kan itu. Ya, mabni ala ya, mabni ala alif fi mahali raf'i fi mahali nasbin. Caranya gitu. Jadi bedanya kalau dalam bab la nafil jinsi itu mufradnya mabni ala ma yusabu bihi. Dalam babul munada mufradnya nanti apa? Mabniun alama yurfa'u bihi. Nah, itu biar antum bisa bedakan nanti caranya antum merenungi baik-baik. Yang kedua, la tali'an jabalan hadirun, tali'an jabalan ini bukan mudhaf ini. Namanya syabihan bil mudhaf. Buktinya mana kalau bukan mudhaf? Kalau mudhaf enggak boleh tanwin, ini tanwin boleh. Jabalan ini bukan mudhaf ilaih, kalau mudhaf ilaih enggak boleh mansub, harus kasrah. Harus majrur, ya enggak? Nah, sehingga taliban ini syabil mudhaf, serupa dengan mudhaf. Dari sisi mana keserupaannya? Dari sisi sama-sama butuhnya kalimat setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Taliba butuh dunia enggak di sini untuk menyempurnakan maknanya? Butuh enggak? Butuh. Talian butuh jabalan enggak? Butuh jabalan. Talian ism la mansuban wa alam sifatah darah ala akhirih. Jabalan maf'ulun bih. Wah. Maf'ul bih dari mana? Talian, talian ism fa'il. Ism fa'il beramal-amalan fi'il. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir huwa di bawahnya ini, di dalamnya ini. Jabalannya sebagai maf'ulun bih, hadirun ya khabar la. Selesai. Pamulum. Pamulum. Talian ini sebagai apa? Sebagai isim la mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun akhirih. Jangan wa huwa mudhaf, keliru. Karena jawaban mudhaf, kalau mudhaf kan oleh tanwin. Ini tanwin ini kan? Tanwin enggak nih? Tanwin, bukan mudhaf. Antum bilang mudhaf keliru. Nah, syabihan bil mudhaf namanya ini. Susunannya namanya syabihan bil mudhaf, serupa dengan mudhaf. Serupa saja. Nah, serupa dari mana? Serupa dari sisi sama-sama membutuhkan kalimat setelahnya untuk menyempurnakan apa? Maknanya. Itu aja sudah keserupaannya. Bukan keserupaan seluruhnya. Karena nanti kalau serupa seluruhnya beramal-amalan seperti mudhaf ilaih, kan itu. Nah, jadi kaidah yang kita hafal itu asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmah, itu kalau menyerupai keseluruhan. Amalannya, ininya, hukumnya, paham ya? Kalau ini kan serupa dari sisi sama-sama membutuhkan kalimat setelahnya. Sama-sama butuh ini, sama kan? Untuk menyempurnakan maknanya. La taliba muflihun, enggak benar. La talian hadirun, enggak benar juga. Karena enggak sempurna. Harus la taliba ilmin atau la taliba dunya, la talian jabalan, atau la talian saqfan. Nah, tidak ada pendaki gunung yang hadir. Talian pendaki. Maksudnya ya, jabalan maf'ul bih dari talian. Talian karena isim fa'il. Taliun, fa'ilun. Mana fa'ilnya dhamir mustatir huwa? Jabalan maf'ul bih. Ya enggak? Nah, paham belum ini? Kita lihat. Hadirun khabar lah. Jangan lupa. Nakirah enggak hadirun? Nakirah enggak? Nakirah lah beramal-amalan apa? Beramal-amalan inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ini maf'ul bih dari talian saja. Mamnya ini syabil mudhaf, syabihan bil mudhaf, serupa dengan mudhaf. Taliba ism la, mudhaf, dunya mudhaf ilaih, muflihun sebagai khabar la, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Paham belum? Ayo na'am. Ini bukan mabni, mu'rab ini. Kenapa mu'rab tadi? Karena bukan muf, karena bukan mufrad. Paham ya? Kalau tanya kenapa mu'rab? Karena bukan mufrad itu. Karena kalau mufrad mabni enggak? Mabniun ala? Naam. Ingat-ingat. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asabahullah fa in kana ismuha mudhafan aw musabbahan bil mudhaf. Kalau seandainya isimnya itu mudhaf atau serupa dengan mudhaf, fa huwa mu'rabun mansubun. Maka dia mu'rab dan mansub. Nahwu contohnya la sahiba ilmin mamqutun. Tidak ada pencari ilmu yang dicela. Mamqut maknanya adalah madmum. Namanya tidak ada pencari ilmu atau tidak ada pemilik ilmu yang dicela. Maksudnya ilmu-ilmu syar'i maksudnya ya. Karena seluruh ilmu selain ilmu Al-Qur'an dan hadis, ilmu yang menyibukkan itu. Kullul ulumi siwal Qur'ani illal haditsa wa illa nam. Al-ilmu ma kana fihi wa masiwa dzaka maksudnya. Naam barakallahu fikum. Nah, ini maksudnya la sahiba ilmin mamqutun, maksudnya la sahiba ilmin madzmumun, tidak ada pemilik ilmu yang dicela, maksudnya ilmu syar'i. Apa maksudnya ya? Ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syahidnya di sini perhatikan, sahiba mudhaf bukan? Mudhaf. Ilmin mudhaf ilaih atau bukan? Naam jelas, sehingga dikatakan sahiba ism la mansubun, enggak perlu ragu. La raiba wala syak di sini. Enggak ragu lagi. Sahiba ism la mansubun wa alamatun masmihi fathatun zahiratun ala akhirihi wa huwa mudhaf. Ilmin mudhafun ilaih. Mamqutun khobar la. Marfu'un. Paham insyaAllah ya? Sama-sama nakirah itu kan sahiba juga nakirah. Paham ya? Mamqutun juga nakirah. Paham ya? Kedudukan sama-sama umum. Paham insyaAllah? Paham insyaAllah ya? Berikutnya. Wala tali'an jabalan hadirun. Tali'an ism la mansubun. Kalau ada orang Arab, tali'an ism la mabniyun al-fathih. Paham gak orangnya? Paham gak orangnya? Kalau ada orang Arab, la tali'an jabalan hadirun a'rib. Tali'an ism la mabniyun al-fathih la fi mahalli nasbin. Paham gak orangnya? Gak paham. Paham ya? Nah masih gagal pahamnya. Belum apa? Belum paham, gagal paham. Naam ya? Kalau misalkan ada orang Arab, la sahiba ilmin sahiba ism la mansubun wa alatun sifatatun dohiratun akhri. Paham gak orangnya? Itu fatah. Ada orang Arab, sahiba ilmin sahiba ism la mansubun wa alamatun masmihi fathatun dohiratun akhri. Paham gak orangnya? Paham. Paham ya? Nah ini biar paham itu istilahnya ya. Jadi kalau orangnya Arabnya namanya sahiba ism la mabniyul fatih, gak paham orangnya berarti. Atau belum paham. Paham maksudnya ya? Nah, kita ulangi. La tali'an jabalan-jabalan itu maf'ul bih. Enggak usah bingung, jabalan apa ya? Otak bolak-balik. Jabalan maf'ul bih. Tali'an itu isim la. Di dalam tali'an ada dhamir mustatir huwa. Karena dia isim fa'il. Isim fa'il beramal, amalan fi'il. Seakan-akan itu la yatlu'u jabalan. Nah, barakallahu fikum. Seakan-akan aja. Mafhum insyaAllah ya? Ya wa na'am. Apa itu musyabbah bil mudhaf itu? Wal musyabbahu bil mudhaf diserupakan dengan mudhaf. Maksudnya apa sih? Maksudnya mattasala bihi syai'un min tamami makna. Sesuai apa saja atau apa-apa yang sesuatu itu ketika bersambung dengannya akan sempurna maknanya. Apa-apa yang apabila sesuatu itu bersambung dengannya, na'am min tamami makna, akan sempurna maknanya. Paham itu ya? Sekarang jabalan ini bersambung dengan tali'an, sempurna enggak maknanya? Sempurna enggak? Sempurna. Kalau cuma gini toh, la tali'an hadirun. Nah, kan kurang tepat. Enggak sempurna. Sehingga na'am musyabbah bil mudhaf itu adalah apa? Diserupakan dengan mudhaf. Kenapa? Na'am karena dia sama-sama mudhaf, sama-sama seperti mudhaf, butuh dengan mudhaf ilaih. Sebagaimana mudhaf butuh mudhaf ilaih. Ya enggak? Ini tali'an ini juga butuh jabalan itu loh. Tapi bukan susunan mudhaf-mudhaf ilaih. Karena susunan mudhaf-mudhaf ilaih sudah kita hafal kaedahnya. Enggak boleh ada alnya kalau mudhaf. Enggak boleh tanwin kalau mudhaf. Kalau mudhaf ilaih pasti majrur. Nah ini enggak majrur, mansub lagi. Tanwin lagi. Berarti bukan mudhaf. Serupa dengan mudhaf. Keserupaannya dari sisi mana? Sama-sama membutuhkan kalimat setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Paham belum sisi keserupaannya? Sisi keserupaannya paham belum? Apa? Sama-sama membutuhkan mudhaf ilaih. Maksudnya sama-sama membutuhkan kalimat setelahnya. Nah, sama-sama membutuhkan kalimat setelahnya. Jangan bilang sama-sama membutuhkan mudhaf ilaih. Sama-sama membutuhkan kalimat setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Paham belum Abdul Fatah? Jadi tali'an jabalan serupa enggak dengan mudhaf? Serupa enggak? Serupa enggak dengan sunan mudhaf? Nah, serupa enggak? Serupa. Keserupaannya dari sisi mana? Sama-sama membutuhkan kalimat setelahnya. Itu keserupaannya itu aja. Nah, untuk menyempurnakan maknanya. Kita lihat. Wa in kana ismuha mufradan. Perhatikan baik-baik. Jika ismnya itu mufrad, bunya ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban. Perhatikan baik-baik. Kalau seandainya ismnya mufrad, maka dia dimabnikan sesuai dengan apa dia dinasab dengannya ketika dia mu'rab. Ism mufrad ketika mu'rab, dinasab dengan apa? Fathah. Jamak taksir ketika masih mu'rab, dinasab dengan apa? Fathah. Ya enggak? Jamak mutakar salim ketika mu'rab, dinasab dengan apa? Ya. Ya kan? Kemudian jamak barakallahu fik musanna ketika mu'rab, dinasab dengan apa? Musanna. Ya, berarti tinggal dikiaskan mabniyun alal ya fi mahalin nasbin, mabniyun alal fathi fi mahalin nasbin, seperti itu. Paham belum? Nah, mabniyun ala mayun sabu bihi walau kana mu'raban, kalau seandainya ketika dia mu'rab. Jadi anda kembalikan mu'rab dulu. Oh, kata ma'rab dia nasabnya dengan iya. Berarti nanti mabni lanjut afi mabni nasbin. Paham salah ya? Naam. Wa na'ni bil mufrad, dan yang kami inginkan dengan mufrad huna, perhatikan Bapak ini. Dan yang kami inginkan dengan mufrad di sini wa fi babin nida, dan di dalam bab munada nanti ma laisa mudhafan wa la syabihan bil mudhaf ini atau hafal ini. Naam. Wa in kana musannan aw majmu'an, walaupun dia musannan atau majmu', biarkan. Walaupun dia musannan atau jamak, biarkan tetap mufradnya. Tetap apa? Mufrad, karena mufrad dalam bab ini apa tadi? Yang bukan mudhaf, yang bukan serupa dengan mudhaf. Bedakan mufrad dalam bab al-khabar. Mutar al-khabar ada mufrad di sana. Nah, di sana lain lagi pengertiannya. Apa pengertiannya, ingat enggak? Mufrad dalam babul khabar apa pengertiannya? Mufrad dalam babul khabar. Sudah kita lewati. Apa pengertiannya mufrad dalam babul khabar? Diulang-ulang ini, diulang-ulang di murajaah. Caranya sudah kita kasih tahu caranya catat. Satu lembar mufrad semua itu intinya. Mufrad dalam babul kalimah ini, mufrad dalam babul khabar ini, mufrad dalam bab i'rab ini. Nanti tahu semua, tinggal buka murajaah dah mufrad semua. Itu caranya. Apa ingat enggak? Ingat enggak? Naam, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Itu mufrad dalam babul khabar. Walaupun musanna biarkan, jamak biarkan, intinya jumlah atau bukan? Bukan, berarti mufrad. Ar-rajulani qa'imani. Qa'imani mufrad enggak? Mufrad dalam bab al-khabar. Karena dia bukan jumlah. Paham ya? Kemudian ar-rijalu qa'imuna. Qa'imuna mufrad enggak? Mufrad. Tapi kan jamak, biarkan jamak. Nah, mufrad dia karena bukan jumlah. Itu juga sama, cuman beda pengertian. Jadi antum sini ngapal satu langsung dapat dua. Dapat dalam bab la nafil jinsi sama dapat dalam bab munada. Jadi mufrad dalam bab munada itu sama mufrad dalam bab la nafiyah lil jinsi. Apa pengertian tadi mufrad dalam bab ini? Dalam bab ini bab la nafil jinsi. Apa? Malas temudhafan wala? Nah, ingat-ingat itu ya. Nanti kalau anak tanya lagi dalam bab munada, sama jawabnya. Apa tadi? Nah, dalam babul khabar tadi apa? Wala syabihan. Nah, dalam babul i'rab mulhaqan bihima wala minal asma sitta. Nah, wala minal asma sitta itu ingat-ingat ya, kalau mufrad dalam babul kalimah ma yutalafadu bihi maratan wahidah. Naam, ma yutalafadu bihi maratan wahidah. Zaidun qalamun, satu lafadz tak itu kan, karena kalau abdullahi itu murakab namanya. Paham tidak maksudnya ya? Naam. Itu semuanya ingat-ingat dan sudah kita lewati semuanya. Para kalafim tinggal di murajaah saja. Jangan sampai terlupakan eman-eman. Karena sudah kita lewati, tiba-tiba terlupakan eman-eman. Caranya itu para kalafikum, antum kan punya buku tulis. Jadi satu lembar saja, enggak usah banyak-banyak. Dibuka gini dan dicatat di situ. Nah, ma'anil mufrad. Ma'anil mufrad fi nahwu atau fi ilmi nahwu. Makna-makna mufrad dalam ilmu nahwu. Satu, mufrad dalam babul i'rab ini. Dua, mufrad dalam babul kalimah ini. Tiga, mufrad dalam babul khabar ini. Sudah selesai. Atau yang terakhir, keempat, mufrad dalam bab la nafiyal jinsi dan munada ini. Sudah. Ketika muraja enggak, wah mufrad semua ketemu. Paham ya? Itu cara memudahkan dalam belajar seperti itu. Tapi kalau antum catatannya terpencar sana kemari, sini-sini, ada yang sini. Kalau muraja buka-buka dulu, bingung. Ini anak ngasih tahu caranya ya. Dulu waktu anak belajar itu juga modelnya seperti itu. Jadi ada kira-kira yang maknanya berbeda-beda tapi namanya mufrad itu jadi yang satu. Mufrad dalam bab ini. Jadi nanti kalau antum sekali murajaah itu dapat semuanya itu loh. Benar enggak ini? Benar. Caranya gitu caranya. Insyaallah ya. Ayo dikumpulkan. Itu penting sekali fungsinya apa? Fungsinya kalau murajaah itu kan orang kadang capeknya karena buka-buka terus. Kalau teman sekali buka langsung dapat semuanya kan enak. Ya enggak? Nah, misalkan barakallahu fikum contoh lain ilmu masalah mustalah, terkadang dibahas nama-nama para sahabat misalkan. Tinggal atau kertas atau khusus itu bagian belakang udah nama-nama sahabat. Abu Hurairah namanya ini. Abu Sa'd Khudri namanya ini. Jadi sekali buka itu dapat semuanya gitu loh. Tapi kalau berbentuar sini ada, sini ada, sini ada, kadang buka bingung siapa namanya ya. Paham ya misalkan. Paham ya, ini contohnya saja. Contohnya ya, karena anda pengalaman sudah pernah belajar, mengalami tahapan pelajaran seperti antum itu pernah gitu loh. Dan dulu juga sempat pusing, tapi setelah dikasih tahu ada salah satu mustafid di Damat sana ngasih tahu caranya itu, diterapkan benar gitu loh. Anda terapkan, wah ternyata benar, sekali buka langsung dapat semuanya. Murad antum enak, iya enggak? Masya Allah, caranya gitu caranya. Paham insya Allah ya? Ewa na'am barakallahu fikum. Karena mesti lewat terus, antum belajar kotor nada ketemu ini lagi, mufrad. Belajar alfiah nanti ketemu lagi mufrad ini. Paham ya? Nah, enggak ketemunya kapan kalau belajar yang lain? Paham ya? Kalau belajar ilmu nahwu mesti ketemu terus. Mufrad-mufrad ini, mufrad. Ternyata maknanya beda-beda. Naam, beda-beda. Sudah kita lewati tadi ya. Jadi ma'ani al-mufrad fi ilmi nahwi. Sudah itu judulnya, bawahnya tinggal 1 2 3 4. Maaf insyaallah ya, itu fungsinya untuk murajaah saja. Naam. Barakallahu fikum. Kita ambil contoh-contohnya ini. Fa in kana mufradan aw jam'at taksirin bunya 'alal fathhi. Perhatikan baik-baik untuk penerapannya. Jika isimnya itu adalah bentuknya isim mufrad atau jamak taksir, maka dia dimabnikan 'alal fathhi. Kenapa? Karena isim mufrad jamak taksir itu nasabnya dengan apa? Dinasab dengan apa? Fathah. Berarti mabni 'alal fathhi. Nahwu la rajula hadirun. Rajula isim la mansubun. Keliru enggak? Perhatikanlah terbata. La rajula hadirun, rajula isim la mansubun wa alam tunasbih fatatun zahiratun ala akhirnya. Keliru enggak? Yang benar? Awa rajula. Nah. Berarti sudah paham caranya gitu. Kalau dia masih benar enggak? Benar, berarti belum paham. La rajula, rajula isim la mabni al fathhi fi mahalli nasbin. Sudah benar. Hadirun ism khabar la marfu'an wa tarafi dhamma dhahr al akhir. Itu paham ya? Berikutnya. Wala rijala hadirun. Rijala ism la marfu'un. Benar enggak? Rijala ism la marfu'un. Benar enggak? Salah. Salah. Ya benar. Naam, istilahnya benar fathhi bi mahalli nasbin. Hadiruna khabar la marfu'an wa al-tarafi al-waw niyabatan dhamma li'annahu ya anahu hadirun khabar la marfu'un wa alam tarafihi al-waw niyabatan dhamma li anahu kok mabni mana hadirun khabar la marfu'un wa alam tarafihi al-waw niyabatan ani dhamma li anahu namun naam. Wa in kana musannan aw jama' mudzakkar saliman. Kalau seandainya dia musan atau jama' mudzakkar salim, buniya 'alal ya, dimabnikan di atas ya. Kenapa? Jawabannya bagaimana kalau tanyakan kenapa? Karena musanna dan jama' mudzakkar salim dinasab dengan apa? Ya, kembali ke kaidah mabniyun 'ala ma yunsabu bihi. Mafhum? Naam. Nahwu la rajulaini fid dar. Rajulaini ism la mansubun wa 'ala nasbi al ya. Benar enggak? Rajulaini ism la mansubun wa 'ala nasbi al ya. Rajulaini ism la mansubun wa 'ala nasbi al ya. Benar enggak? Salah, yang benar. Rajulaini ism la mabni 'ala al ya. Nah, fi mahali? Fi mahali nasbi. Dah itu aja. Fid jar wal majrur atau syibul jumlah muta'alliqun. Perhatikan ini, syibul jumlah muta'alliqun bi khabar la mahdhuf takdiruhu rajulaini kainani aw mustaqirani. Nah, takdirnya harus sama, enggak boleh satu, soalnya posisinya isimnya musanna. Mahum salat mahum. Naam. Wala qa'imina fis-suq, dan tidak ada orang-orang yang berdiri di pasar. Qa'imina ism la mansubun. Benar enggak? Ya benar? Iya. Apa niyan anal? Aliya. Aliya fi mahali? Naam fis-suq syibul jumlah muta'alliqun bi khabar la mahdhuf takdiruhu. La qa'imina fis suq. Qa'imin jamak, banyak orang. Berarti apa takdirnya? Kainuna au mustaqirruna. Ingat-ingat takdirnya bersama. Musanna, musanna, jamak, jamak. Paham belum ini? Paham salah ya? Harus sama itu. Naam, jadi diperhatikan baik-baik. Naam. Wa in kana jam'a wa in kana jam'a muannatsin saliman. Ingat-ingat ya, saliman itu bukan sifat muannats tapi itu jamaknya. Karena yang selamat dari perubahan itu muannatsnya atau jamaknya? Muannatsnya atau jamaknya yang selamat dari perubahan itu? Kan jamak muannats saliman artinya jamak muannats yang selamat. Yang selamat itu jamaknya atau muannatsnya? Jamaknya. Berarti antum jangan bingung, Ustaz ini kan muannatsin kok saliman kok enggak salimin, biarkan. Karena saliman bukan na'at untuk mu'anas tapi untuk jama'nya, jama'ah itu. Kadang orang bingung kan mu'anasin salimin gitu bacanya, keliru. Kalau sini keliru, bacanya jama'ah mu'anasin saliman. Karena saliman na'at untuk jama'nya, yang selamat dari perubahan itu jama'nya bukan mu'anasnya. Paham maksudnya ya? Na'am. Wa inkana jama'ah mu'anasin saliman bunia al-kasri. Kalau seandainya dia jama'ah mu'anas salim, maka dia dimabnikan di atas kasroh. Karena jama'ah mu'anas salim dinasab dengan apa? Kasrah, sehingga mabni ala al-kasri. Walaupun ada khilaf, kita lihat nahwu la muslimati hadiratun wa qad yubna al-fathi. Boleh juga la muslimata hadiratun. Boleh dua-duanya berarti kan? Boleh dua-duanya. Itu sudah kita lewati insyaallah taala. Kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Mafhum insyaallah enggak ada sekali ini. Mafhum? Mafhum insyaallah. Ya na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.